بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon maaf teman-teman yang dirahmati Allah, ada banyak sekali gangguan gitu ya, gangguan internet khususnya. Saya nggak tahu kenapa internet tiba-tiba berubah lagi. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين المرتبة الثانية أن يكون بعيدا بحيث لو سعى إليه خرج الوقت. Sampai situ ya bacaan kita ya, sampai pada حال الماء في حق المسافر. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa tayamum itu standar bolehnya, patokan di mana, dhabit standar di mana orang boleh tayamum itu, ayyakuna ajizan an isti'malil ma, dia tidak bisa menggunakan air. Amin. Ya, mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah. Dia tidak bisa menggunakan air. Nah, orang yang tidak bisa menggunakan air itu biasanya karena sebab dua hal, entah karena dia sakit atau dia kan. Lalu Imam Taqi bin Al-Hisni menceritakan tentang bagaimana keadaan musafir dengan air. Jadi kondisi air bagi orang musafir itu ada empat hal, ada empat keadaan. Ahlan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang musafir, keadaan air bagi musafir biasanya ada empat keadaan. Yang pertama, dia yakin air tidak ada, seperti ahlan putra, seperti orang yang ada di suaranya bagus ya, mudah-mudahan kalau suaranya agak kurang ini untuk diinfokan, seperti orang yang ada di padang pasir. Orang yang ada di padang pasir, dia yakin gak ada, maka dia tayamum. Yang kedua, orang yang mungkin bisa menghadirkan air. Sekeliling dia tidak ada air. Tapi dia mungkin bisa menghadirkan air. Entah dia air dia bawa, entah dia air dia beli. Pokoknya jangan sampai kemudian dia tayamum, karena itu tayamum adalah taharah darurat. Dia enggak boleh langsung tayamum sebelum ada effortnya. Dan dia bisa menghadirkan air, maka dihadirkan air. Yang ketiga, yakin kalau air itu ada. Keyakinan keadaan air, keyakinan akan air itu ada bagi seorang musafir itu punya tiga level. Level yang pertama, bahwa air itu kondisinya atau lokasinya dekat dari tempat dia berdiri ketika waktu sholat. Dan dekatnya itu seperti orang yang yantashir ilaihan naziruna lil hatabi wal hashish. Seperti orang yang dekat, yang disebut dekat itu adalah jarak sebagaimana orang nyari rumput buat gembalanya. Jadi ketika dia mengembala kambing, mengembala unta dari pemukiman, kemudian keluar ke padang, keluar ke pansu padang rumput, dari mulai tempat itu dia mulai nyari rumput sampai kemudian dikumpulin rumput itu sekitar berapa? Ya kira-kira setengah farsah. Kemarin kita bilang setengah farsah itu 2,5 kilometer gitu. Setengah farsah gitu ya. Itu namanya yang pertama. Nah, level yang kedua yang kemarin kita berhenti. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, saya kemarin berhenti tiba-tiba tuh karena saya punya istri lagi kurang sehat, jadi gak bisa megang anak beberapa hari ini. Jadi kalau anak bocah udah pada bangun tuh, saya kudu berhenti. Saya kudu berhenti ngapa-ngapain, kudu megangin anak gitu. Kalau gak dipegang langsung, bisa terjadi perang dunia kedua. Anaknya dua, laki-laki sama kecilnya, jadi kudu dipegangin. Al-martabatu tsaniyatu, level kedua bagi seorang musafir dalam di mana dia yakin ada air. Ayyakuna ba'idan, airnya jauh. Kalau yang pertama itu airnya dekat. Dekat sebagaimana orang nyari rumput, sebagaimana orang nyari kayu bakar. dari mulai tempat dia nyari sampai selesai udah gue nggak nyari kayu bakar lagi tuh kira-kira 2,5 kilometer. Itu juga orang yang gembala kambing, bawa kambing kemudian nyari rumput, paham? Jalan dia nyari rumput itu sekitar 2,5 kilometer. Nah, kalau keberadaan air ada seperti orang yang nyari rumput, dia wajib toharoh, dia wajib toharoh, Allahu yashfi, dia wajib toharoh, maksudnya wajib wudu, wajib ke tempat air tersebut. Nah, kondisi yang kedua, airnya ada ayyakuna ba'idan tapi jauh. Bihaitsu law sa'a ilaihi kharaja al-waqtu, yang kalau dia sa'a ilaihi mendatangi air tersebut, kharaja al-waqtu, keluar waktu salatnya, keluar. Fa hadza yatayammam 'ala al-madhhab, orang seperti ini bertayamum, artinya enggak perlu wudu lagi, bertayamum karena alasan jauhnya, yang kalau dia tempuh waktu salatnya selesai itu membuat dia boleh tayamum 'ala al-madhhabi, menurut pendapat madhab. Li'annahu faqidun lil ma'i fil hal, karena orang tersebut faqidun lil ma'i, faqid itu tidak punya, orang tersebut tidak punya air fil hal, dalam keadaan di waktu itu, waktu itu dia enggak ada air. Walau wajib al-intidhar, walau wujiba, ini wujiba bisa, wajiba bisa, gimana enak nih, walau wujiba intidharul ma'i ma'a khurujil waqti lama sahabat tayammumu aslan. Kalau seandainya orang tersebut diwajibkan intidharul ma, diwajibkan menunggu air, ma khurujil waqti, dan dengan nunggunya dia air itu waktu sholatnya keluar, artinya selesai waktu sholat, lama sahabat tayammumu aslan, maka dia tidak boleh bertayammum sama sekali, karena ketika datang waktu sholat baru, ya kewajiban nyari air dulu kan gitu. Jadi nunggunya dia dengan kemungkinan datangnya air, tapi kemungkinannya juga waktu sholat selesai, ya dia sama sekali nggak boleh tayamum, karena ketika datang waktu sholat selanjutnya kewajibannya bukan tayamum tapi nyari air lagi kan berjemaah. Bi khilafi ma law kana al-ma'u ma'ahu wa khafa fawtan wa khafa fawtan waqti law tawaddaa. Beda ceritanya, jadi kan tadi tayamum, ya kalau datang ke tempat tersebut nyari air atau nunggu air malah waktu sholat selesai, tayamum. Beda dengan sekarang, beda dengan ini, bikhira fima laukan al-ma'umah, berbeda jika air itu dia punya, air itu berada di tangannya, dia ada air. Wa khafa fawtal waqti, akan tetapi dia khawatir waktu sholatnya selesai, keluar waktu sholat. Lau tawaddu'a, kalau dia wudu. Jadi kalau dia wudu, dia khawatir sholat atau sholat selesai. Fa innahu la yajuzu lahu tayammum, orang seperti ini tidak boleh bertayammum. Alal madhhabi, menurut pendapat madhhab. Li'annahu laysa bifaqidin lilma. Karena orang itu tidak, bukanlah orang yang tidak punya air. Laysa bifaqidin lilma ifil hali, bukan orang yang tidak punya air seketika itu. Summa hadhihi al-masafah, kemudian jarak ini, jarak yang kalau kita tempuh itu apa namanya waktu salat keluar, tu'tabar biwaqti salatil hadhurati, itu dihitung dengan waktu salat bikamaliha, dengan waktu salat yang sempurna. Katakanlah zuhur sampai asar itu jam 12, 1, 2, 3, 3 jam, katakanlah demikian. Jadi yang dimaksud kalau dia menuju air tersebut keluar waktu sholat, dia perjalanan 3 jam gitu. Perjalanan 3 jam dan waktu sholat ini ya 3 jam, maka itu dia jatuhnya jauh gitu. Waktu sholat ibika malih hatta lawasola ila manzilihi, sampai kalaupun kemudian dia sampai ke rumahnya lagi, fi akhiril waqti, di akhir waktu sholat, wajib qasdul ma'i, dia wajib mencari air, wal wudu'u wa infatal waqtu, dan dia tetap wajib nyari air dan juga wudu ketika waktu sholatnya, walaupun waktu sholatnya sudah keluar. ngapain ya kalau udah dapat air di sana ya sholat di sana. Cuman hitungannya idhhab wal audah gitu. Idhhab wal audah. Artinya kan waktu sholat 3 jam. Jadi kalau orang nyarinya jam 1 tetap hitungannya 3 jam gitu. Ya. Sampai sono tuh 1 jam, balik lagi 1 jam berarti 2 jam gitu. Ah ini masih bisa nih. Tapi kalau nyampe sana 2 jam, balik lagi jadi 4 jam. 4 jam ini melebihi waktu di mana waktu sholat secara keseluruhan. Tapi agak aneh juga, kenapa kalau udah dapat air di sana nggak sholat di sana? Hitungannya balik lagi. Balik ke rumah. Awil i'tibaru bi waqti talam. Atau yang jadi patokan waktu. Waktu keluar sholat itu bi waqti talab, waktu pencarian. Jam 12 waktu zuhur, tapi dia belum nyari karena masih punya kegiatan dan dianggap dia masih punya air. Dia nunggu sampai sekiranya jam 1, ternyata dia baru sadar airnya enggak ada. Baru dia mulai nyari. Nah, dihitung aja dari jam 1, bukan dari waktu sholat secara keseluruhan. Wala nudhira ila awwalil waqti, dan tidak dilihat kapan waktu awal sholatnya. Pokoknya waktu awal nyari yang dihitung itu, bukan waktu awal sholat gitu. Ar-rajihu 'inda Ar-Rafi'i, yang rajih menurut Imam Ar-Rafi'i al-awwal, yaitu pendapat yang pertama, waktu dihitung bahwa itu keluar waktu salat adalah waktu salat secara keseluruhan. Wa huwa al-i'tibaru bi kulli waqti tilkal faridati. Itu ya wahwal al-i'tibar, yaitu yang jadi standar bi kulli waqti tilkal faridah, di untuk ke kulli waqti seluruhan waktu salat tersebut waktunya 3 jam, ya berarti ukuran keluar apa enggak keluar waktu salat ukurannya 3 jam gitu ya. Artinya orang yang mulai mencari jam setelah lewat 1 jam atau 2 jam dari waktu awal sholat, ya dia enggak punya pilihan selain tayamum. Karena kalau standarnya waktu sholat berarti kan jauh lebih lama, sedangkan dia sudah melewati waktu sholat itu setengahnya gitu. Maka dia bertayamum. Warajaha An-Nawawi, Imam Nawawi merajihkan asani, yaitu pendapat yang kedua, wa huwa annal i'tibar, bahwasan jadi standar, jadi patokan itu wa bi waqti talab, dengan waktu mulai mencari. Ini agak masuk akal. Dan kemarin kita sudah singgung ya, di bahwa idza ikhtalafa An-Nawawi wa Rafi'i fa rujjaha An-Nawawi. Kalau dalam satu mazhab Imam Nawawi, satu masalah Imam Nawawi berbeda dengan Imam Rafi'i, maka yang dimenangkan biasanya adalah Imam An-Nawawi. Al-martabatu tsalitsah. Level yang ketiga, ini teksnya salah nih. Al-marnabah nun bukan ta. Jadi yang benar martabah. Al-martabatu tsalitsah. Saya enggak tahu nih, buku saya ini banyak banget saket. Teksnya banyak banget. Jadi mungkin karena buku jadul nih ya. Ini buku jadul cetakan Indonesia. Jadi banyak banget sangatnya. Al-martabatu tsalitsah, satu level yang ketiga bagi orang musafir yang yakin adanya air. Ayyakun al-ma'u bainal martabataini. Air itu ada dan keberadaannya antara dua kondisi. Kondisi yang pertama dan kondisi kedua. Kondisi pertama itu dekat. Sedekat orang nyari rumput, kira-kira 2,5 km. Sedekat orang nyari kayu bakar, 2,5 km. Ya, yang dan antara dia yaitu yang jauh, yang kalau dia tempuh jalur tersebut selesai. Dia dekat nih, panjangnya nggak nyampe keluar waktu sholat, pendeknya juga melebihi pendeknya waktu di mana orang nyari rumput. Begitu maksudnya. Ayyakuna bainal martabataini bi ayyanta bi an tazida masafatuhu ala ma yantashir ilayhi nazilun, yaitu bi an tazida, jaraknya tuh lebih jauh, bertambah jaraknya lebih jauh, ala ma yantashir ilayhi nazilun, lebih lama, lebih jauh daripada orang-orang nyari rumput tadi. Nazilun, orang istirahat nyari rumput, nyari apa namanya, nyari kayu bakar. Wa taksuru an khurujil waqti, akan tetapi enggak sejauh sampai keluar waktu sholatnya. Watak surga kurang, an khurujil waqti, daripada keluar waktu sholat. Jadi kalaupun dia nyari, dia tetap masih ada di waktu sholatnya. Wa fi dzalika khilafun muntashir, dan dalam masalah ini ada khilafun muntashir, ada khilaf yang banyak sekali. Khilafun muntashir wal madhhabu, dan pendapat madhab jawaz at-tayammum, kebolehan bertayamum, li'annahu faqidun lil ma'i, karena orang tersebut adalah jawaz, ya boleh ya, ternyata enggak wajib nyari rupanya. Jawaz at-tayammum li'annahu faqidun lil ma', karena orang tersebut tidak punya air fil hali ketika itu. Wa fi sa'i ziyadatu al masyaqqah, wa fi sa'i ziyadatu masyaqqatin, dan dalam mencari air tersebut itu menambah kesusahan, menambah kesusahan. Al-hala ar-rabi'ah, kondisi yang ketiga. Jadi kondisi yang pertama yakin tidak ada air, kondisi yang kedua mungkin kita bisa hadirkan air, kondisi yang ketiga yakin ada air, cuman kondisi lagi dekat, jauh, atau tidak dekat, tidak jauh. Nah, kondisi yang keempat, bagi orang musafir air itu biasanya ayyakuna hadiran, air itu ada, air itu ada, lakin taqo, akan tetapi air tersebut taqo alaihi zahmatul musafirin, berada air itu ada, akan tetapi keberadaan air itu alaihi zahmatul musafirin, berada pada keramaian orang-orang, orang-orang safar ramai pada ke situ, sempit maksudnya, padat. Bi'ay yakuna fi bi'rin, sebagaimana contohnya, bi'ay yakuna fi bi'rin, contohnya air tersebut ada di sungai, di sumur, bi'r itu sumur, wala yumkinul wusulu ilaihi, dan tidak mungkin kita bisa menggapai air tersebut, illa bi'alatin, kecuali dengan satu alat. Walaysa hunaka illa alatun wahida, dan tidak ada satu, tidak ada di sumur tersebut kecuali satu alat saja. Jadi ada air nih di sumur. Untuk bisa ngambil air tersebut harus pakai timba. Nah, timba yang ada di sumur tersebut cuma satu, yaitu. Kita lihat antrian kita nomor 79. Waktu sholat tinggal sekian menit lagi. Air yang bisa diambil cuma pakai satu timba doang. Dan itu pun enggak bisa kita langsung nyerobot gitu, ngantri. Au li'anna mawqif al-istiqa'i la yas'a illa wahidat. Udahnya alat cuma satu. Mawqif al-istiqa', tempat di mana dia ngambil itu, tempat di mana dia ngantri itu, tempat di mana sumur itu ada airnya, la yas'a illa wahidan. Tidak muat tempat tersebut illa wahidan, kecuali satu orang doang. Di sini au ya, yang au artinya atau, yang pertama sempitnya itu tidak bisa, tidak ada alat kecuali satu alat, berarti harus bergantian. Atau bisa jadi setiap orang punya alat masing-masing, cuman tempatnya itu sempit, nggak muat kecuali cuma satu orang. Kalau dua orang nyembur dua-duanya nggak muat akhirnya, maka harus ngantri begitu. Wa fi dhalika khilafun, dalam masalah seperti ini ada perbedaan pendapat. Wa rajih, dan yang rajih, annahu yatayammam lil ajzi, orang ini lil ajzi hissi, orang seperti ini yatayammam, dia boleh bertayamum lil ajzi hissi, karena sebab ketidakmampuan yang hissi, yang hakiki, karena ada ketidakmampuan yang maknawi. Ketidakmampuan hissi itu ya seperti orang sakit. Hissi dan maknawi ini bedanya di mana? Hissi itu ya ketidakmampuan yang sangat jelas. Dia tidak mampu air karena emang airnya ada, cuman ya hissi, terlihat jelas. Mungkin yang gair hissi, yang maknawi itu orang yang sakit gitu ya. Wallahu'alam. Wala i'adata, dan dia boleh bertayamum karena kelemahan atau ketidakmampuan untuk menggunakan air hissi yang sifatnya hissi hakiki. Alal madhhabi wala i'adata alaihi, dan dia tidak boleh, tidak mesti mengulang. Kalau i'adah berarti di waktu sholat yang sama. Jadi kalau i'adah di waktu sholat yang sama, artinya ketika selesai dia sholat, beberapa waktu kemudian ada air yang dia bisa berwudu, tapi sholat waktu sholatnya masih ada, itu namanya i'adah. Kalau memang seperti itu, la i'adah, dia tidak harus mengulang sholatnya. Alal madhhabi ala hadzal madhhab, menurut madhhab ini, wallahu a'lam. Itu kalau kondisi orang musafir. Wa ammal maradu, dan orang yang sakit, fa huwa ala salasati aqsam. Kita kemarin bilang al ajzu an istimalil ma, standar orang boleh tayamum karena lemah, dia tidak mampu menggunakan air. Nah, orang yang enggak mampu gunain air biasanya karena sebab sakit atau karena sebab safar. Safar kita udah jelasin tuh bagaimana kondisi air ketika orang safar. Nah, sekarang kita lihat sakit. Bagaimana kondisi sakit yang kemudian orang boleh tayamum? Ada tiga jenis sakit. Al-awwalu ay yakhafu ma'ahu bil wudu'i fawta ruh. Dia khawatir. Ay yakhafu ma'ahu, dia khawatir bersama hu-nya kembali ke marad, ke sakitnya. Ayya khafa ma'al maradi bil wudu'i. Dia khawatir sedang sakit, kalau sakitnya bil wudu, dia berwudu. Fautar ruh, dia khawatir nyawanya hilang. Mungkin ya ada kondisi di mana orang kalau pakai air nyawanya hilang. Saya sih belum pernah nemu ada penyakit gitu. Cuman sih bisa saja, bisa terjadi begitu. Dia khawatir nyawanya hilang, au fauta udwin, atau nyawanya sih enggak hilang, dia masih tetap hidup, cuman anggota tubuhnya hilang. Fauta udwin, kehilangan anggota tubuh. Ini tangannya mungkin kalau dikenakan air. Saya belum nemu ya penyakit. Cuman ini contohnya apakah namanya, bagian daripada kehilangan talaful udhu, kerusakan anggota tubuh. Dan kita kan diminta oleh syariat untuk menjaga tubuh ini dari kerusakan, dari juga perubahan. Maka hal-hal yang membuat itu merubah dan merusak, ya kita alihkan kepada syariat penggantinya, yaitu tayamum. Karena syariat aslinya justru membuat khilqah kita, anggota tubuh kita malah rusak. Au fauta manfaatin, nyawanya enggak hilang, anggota tubuhnya masih ada. Au fauta manfaatin, tapi disfungsi, enggak berfungsi lagi. Ini tangan mestinya bisa megang, bisa mekel dan seterusnya, tapi kalau lagi sakit dan kemudian wudu, ini tangan bisa disfungsi, bisa enggak lagi berguna, bisa enggak lagi manfaatnya hilang, bisa stroke dan sebagainya gitu. Manfaatnya jadi hilang. Wa yulhaqu bidzalika, dan kemudian disamakan, yulhaq, diikutkan dalam masalah ini, maka na idza bihi maradun ghairu makhuf, kalau dia punya penyakit, idza kana bihi marad, dia punya penyakit, ghairu makhufin, penyakit yang ghairu makhuf. Makhuf itu al-maradu alladhi ya'qubuhu al-mautu ghaliban. Al-maradu alladhi ya'qubuhu al-mautu ghaliban. Itu namanya penyakit makhuf. Penyakit makhuf itu penyakit yang biasanya itu membawa penderitanya mati setelah itu. Jadi biasanya sih orang sakit gini ini meninggal gitu, ada sebabnya gitu. Itu namanya makhuf. Nah, ghair makhuf berarti penyakit biasa, penyakit yang tidak menyebabkan orang meninggal dunia. Nah, penyakit yang tidak menyebabkan orang meninggal dunia pun disamakan dalam hal ini, illa annahu yakhafu min isti'malil ma'i ay yasira mawradan makhufan. Nah, gitu. Illa jadi tadi kan kita sebut bahwa orang boleh tayamum kalau dengan penyakitnya tersebut dan kemudian dia wudu, dia khawatir nyawanya hilang, atau dia khawatir anggota tubuhnya putus, atau dia khawatir anggota tubuhnya ada cuman enggak berfungsi lagi. Nah, kondisi ini juga disamakan. Artinya kondisi yang seperti ini juga dimasukkan dalam kondisi seperti ini, penyakit yang tidak makhuf, yang tidak menyebabkan kematian, illa annahu, cuman dia ini khawatir min istimalil ma'i, kalau dia pakai air, ayyasira maradun makhufan, penyakit yang awalnya ghair makhuf, yang enggak bikin orang meninggal jadi bikin orang meninggal gitu. Jadi dari keadaan yang biasa menjadi keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Fayubahu lahu tayammum, maka dia boleh bertayamum. Wal halatu hadhihi 'alal madhhab, dan keadaan seperti ini itu pendapat madhhab, dia boleh bertayamum. Al-qismu tsani, bagian yang kedua. Ini jenis penyakit yang kedua, ayya khafa ziyadatul illati wa huwa kasratul alam. Dia khawatir kalau dia wudu, dia pakai air atau dia mandi janabah misalnya begitu ya. Ziyadatul illah, penyakitnya makin nambah. Nambah parah. Wa huwa kasratul alam, yaitu sakitnya makin lama, makin banyak. Sakitnya makin sakit, illam tazil muddah, walaupun masa sakitnya enggak nambah. Jadi kata dokter, sampean ini jangan pakai air dulu ya. Kalau sampean pakai air, ya waktunya sih enggak apa-apa. Cuman sakitnya tuh makin nambah, makin parah. Sakitnya makin sakit, makin parah. Aw yakhafa bud al-bur'i. Atau dia khawatir lambatnya, bud itu lambat, al-bur'i kesembuhan. Dia khawatir dengan penyakit yang tersebut, sembuhnya makin lama. Sampean ini bisa sembuh seminggu lagi. Yang penting begini, begini, begini. Kalau sampean langsung pakai air wudhu, wah itu yang tadinya seminggu bisa sembuh jadi satu tahun, lebih lama gitu ya. Wahuwa al-bur'u lambatnya sembuh, wahuwa tulul muddati panjangnya jangka waktu, tulul muddatil mawradi panjang waktu sakit. Wa illam tazidil alam, walaupun sakitnya enggak makin parah. Sakit yang dirasa itu tidak makin bertambah, tapi makin lama nih sembuhnya gara-gara dia pakai air. Gitu ya. Seperti orang yang ke beberapa teman, beberapa saudara pernah kena apa? Saraf kejepit. Selalu kan kalau di terapi saya bilang gitu. Ini sudah terapi sekian kali, insya Allah selesai, insya Allah sembuh. Dalam jangka waktu 3 bulan. Syaratnya 3 bulan itu jangan ngangkat-ngangkat berat, jangan lari-larian, jangan duduk terlalu lama dan seterusnya gitu. Tapi kalau sampean lari lagi, ngangkat galon lagi, ya udah enggak 3 bulan lagi nih. Nunggunya ya nunggu setahun, cuman terapi lagi kan gitu. Sakitnya sih enggak makin parah, cuman sembuh sampai 100% jadi tertunda atau bahkan menjadi batal. Gitu juga nih, sampean kalau enggak wudu, tayamum aja. Dan kalau sampean wudu, nah ini bisa sembuh sih sebenarnya, antum misalnya seminggu tuh sembuh. Cuman kalau pakai kena air lagi sih khawatir, ini bisa jadi satu bulan lagi. Nah itu juga sama alasan di mana orang, boleh tayamum belum enggak nih, belum dijawab nih. Ini masih menjelaskan tentang kondisi. Aw yakhafa syiddatud dhana. Atau dia khawatir syiddatud dhana. Dia khawatir dhananya makin bertambah. Apa itu dhana? Wa huwa al-maradul mudnif alladhi yaj'aluhu dhani. Alladhi yaj'aluhu dhani. Dhani itu kan artinya lemah. Ya. Sakitnya itu membuat dia bertambah lemah. Wa huwa al-maradul mudnif, dia itu penyakit yang mudnif. Al-marad al-mustafir. Al-marad al-mustafir. Mustamir. Penyakit terus-terusan. Penyakit yang terus-terus ada, nggak sembuh-sembuh. Sebagaimana banyak di antara kita, teman kerabat kita yang punya penyakit ketergantungan obat. Nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Terus-terusan begitu. Itu namanya al-maradul mudnif. Yang kalau kita pakai air, nih maradnya jadi marad mudnif. Alladhi yaj'aluhu dhani. Yang kemudian membuat dia menjadi orang yang dhani, lemah. Gitu. Aw yakhafu husula syai'in. Atau penyakitnya itu yang membuat dia khawatir syainin. Taghayyur qabihin. Syainin itu taghayyur. Yang penyakit dengan penyakitnya itu, yang kalau dia pakai air, husula syainin qabihin, dia akan mendapatkan syainin qabih. Keperubahan yang buruk di badannya. Kasawadi, seperti menghitam. Kayak tompel begitu ya, seperti menghitam di tubuhnya. Ala udwin zahirin kal wajhi, di anggota tubuh yang terlihat. Kal wajhi, seperti wajah. Wa ghairihi, atau selain wajah. Mimma yabdu indal mihnah, yang memang nampak ketika mihnah. Wahiyah al khidmah, ketika membantu pelayanan, ketika melayani, membantu. Jadi khidmah ini saya pernah dapatkan dalam kitab Al-Mughnil Muhtad Imam Asy-Syarbini, bahwa salah satu batasan aurat ya, bagi beberapa orang tertentu yang tinggal dalam rumah tuh ya, dia boleh terbuka apa namanya, mihnahnya saja, bagian mihnah. Bagian yang mungkin sulit untuk selalu ditutup kalau dia dalam keadaan di rumah membantu membantu suaminya yang di dalam rumah tersebut mungkin ada non mahramnya, seperti ada iparnya, seperti kakak iparnya, kemudian seperti orang-orang yang memang selalu bertemu begitu. Ini juga jadi problem, ini juga bukan pendapat yang disepakati. Nah, jadi sebahagian apa namanya ulama Asy-Syafi'i, nanti kita cek lagi ya, ini pendapatnya omongan bahaya nih kalau keluar. Tapi khidmah itu adalah anggota khidmah itu adalah anggota tubuh yang biasa terlihat ketika orang melayani seseorang di rumah, melayani majikannya di rumah. Itu dari mulai leher sampai kepala, itu siku sampai tangan, kemudian mata kaki sampai kaki. Leher sampai kepala terbuka, kemudian siku sampai tangan, mata kaki sampai kaki. Itu bagian mihnah. Artinya bagian mihnah, kalau kita pakai air, kemudian muncul perubahan yang sangat buruk terhadap anggota tubuh mihnah itu, anggota tubuh khidmah, entah itu pipinya, entah itu tangan sebelah sini, entah itu lehernya, dan seterusnya. Nah, itu termasuk kondisi dalam kondisi yang kedua ini. Wa fi jami' hadhihi suwar, dalam gambaran semua yang tadi, khilafun muntashir, banyak perbedaan ulama, wa rajih, dan yang rajih, jawazut tayammum, kebolehan bertayammum. Jadi kondisi yang kedua ini orang boleh tayammum. Wa illatu syayyinil fahish, dan illah, kenapa syayyinil fahish boleh kemudian dia bertayammum, annahu yushawihul khilqah. Nah tadi disebutnya annahu yushawihul khilqah, bahwasanya syayyin al-fahish, jadi syaratnya harus syayyin al-fahish, perubahannya yang fahish, yang besar, yang banyak. Kalau cuma titik-titik kecil enggak ada masalah, tapi kalau yang itu merubah the whole of her face gitu, seluruh wajahnya berubah jadi hitam, nah, gitu. Itu kenapa dikatakan boleh orang bertayamum, annahu yushawwil khilqah, bahwa itu adalah merusak khilqah, merusak ciptaan Allah. Wa yadumu dururuhu, dan dengan demikian juga bahayanya makin terus-terusan. Fa asybahata lafal udwi, maka ini seperti merusak anggota tubuh gitu. Jadi perubahan yang besar terhadap tubuh sama seperti perusakan terhadap subuh, perusakan perusakan terhadap tubuh, karena dia merusak penciptaan yang Allah ciptakan, maka dia boleh boleh bertayamum. Al-qismu salis, qismu salis ini apa namanya, bagian yang ketiga dari kondisi orang sakit, ayyakhafa syai'an yasiran, dia sakitnya itu kalau dia tayamum khawatir ada perubahan yang sayyi yasiran, yasiran itu sekecil, ya biasa ajalah, dikit begitu ya. Ka'asaril judari, seperti judari itu cacar, seperti bekas orang cacar. Orang cacar kan punya bekas, tapi kan bekas orang cacar itu biasa, tidak terlalu parah gitu. Orang melihatnya ya biasa, bintik-bintik kecil. Au sawadan qalilan, atau sawadan qalilan, hitam yang sedikit. Jadi muncul bercak hitam di pipinya karena pipinya dikenakan air wudu. Mestinya enggak boleh kena wudu, tapi karena dia air wudu kena air, nah muncul tuh hitam. Tapi hitamnya dikit di tangannya, hitamnya dikit. Aw khafa syai'an qabihan, atau dia juga khawatir ada perubahan yang buruk. Ala ghairil a'dha'iz zahirah. Tapi perubahan itu ala ghairil a'dha'iz zahirah, di anggota tubuh yang tidak zahir, yang tidak nampak, di dalam dadanya misalnya, di perutnya, di pahanya, itu kan enggak nampak. Beda dengan yang a'dha'ul mihnah. A'dha'ul mihnah itu tadi leher, kepala, siku sampai tangan, mata kaki sampai kaki. Itu a'dha'ul mihnah. Beberapanya juga termasuk Imam Asy-Syafi'i ini menyebut kaki itu mihnahnya dari mulai betis sampai sampai kaki. Itu yang zahir, yang kalau ada syayyin di situ itu kita boleh tayamum. Tapi ini sayinnya enggak ada pada anggota mihnah, adanya di dalam yang enggak kelihatan. Aw yakuna bihi maradun la yakhafu min istimalil ma'i ma'ahu mahzuran, atau dia punya penyakit yang dia enggak khawatir dengan menggunakan air itu, mahzuran, sesuatu yang membahayakan fil akibah setelahnya. Dia sakit, cuman kalau makan air bahaya enggak? ya bahayanya sih sekarang doang dia makin sakit, cuman kesana sih nggak ada masalah. Itu maksudnya mahdzuran akibah, mahdzuran fil akibati, dia tidak khawatir kalau dia menggunakan air ada mahdzuran, sesuatu yang dikhawatir. Mahdzuran itu sesuatu yang ya buruk, fil akibati setelahnya. Wa in ta'allama fil hali, walaupun dia merasa sakit ketika itu, walaupun dia sakit ketika itu, tapi setelah itu enggak ada masalah yang berarti. Kajirahatin, jirahatin itu maksudnya koreng ya, bukan jirah operasi. Kalau jirah operasi itu kan mahdzur akibah. Kajirahatin seperti koreng. Ya koreng kan kalau kena air tuh ya sakit sih. Ketika itu doang, setelah itu ya udah enggak ada masalah apa-apa gitu. Awur awbaradin, atau karena sebab dingin. Nah ini jadi masalah ya, karena beberapa hadis kita melihat, kita pernah baca ya, salah seorang sahabat pernah bertayamum karena sebab dingin. Nah, kita lihat di kondisi ketiga ini, yasir nih, kecil nih, boleh gak bertayamum? Al-harrin, atau karena sebab kepanasan. Fala yajuzu tayamum, maka kepanasan maksudnya airnya mungkin ketika itu torannya panas gitu ya. Tapi airnya itu gak ada masalah, bukan panas karena terlalu matahari, tapi panas karena mungkin habis dimasak misalnya. Iya kan, panasnya ketika itu doang, habis itu ya gak ada masalah lagi. Fala yajuzu tayamum, maka tidak boleh bertayamum li syai'in min hadhi, karena salah satu daripada ini. Jadi gak boleh tayamum, termasuk baro, termasuk dikin. Berarti hal-hal yang kita sebut atau hadis yang kita baca beberapa waktu lalu tentang salah seorang sahabat yang kedinginan kemudian dia boleh tayamum, itu menjadi problem juga ya. Karena dingin itu kan, ya dingin kan susahnya di situ doang. Susahnya pas lagi dingin doang. Kalau udah enggak dingin, efek kalau udah wudu ya udah hilang dinginnya gitu. Jadi sakitnya tuh pas lagi pakai air doang. Setelah pakai air tidak ada mahdzuran fil aqibah, tidak ada hal yang berbahaya setelahnya itu. Ya mungkin dingin yang dimaksud oleh sahabat itu adalah dingin yang level kedua itu, yaitu dingin yang menyebabkan syayyin, fahish di wajahnya, di anggota zahirah, atau menyebabkan anggota tubuhnya menjadi lumpuh. Atau ya bisa saja di level kedua gitu. Jadi level pertama khawatir mati, yang kedua khawatir mati atau nyawanya hilang atau anggota tubuhnya hilang atau anggota tubuhnya tidak berfungsi. Kondisi sakit yang kedua adalah sakit yang kalau dia makan air, sakitnya makin lama, makin parah, atau sembuhnya yang makin lambat. Atau juga sakit yang kalau dia makan air, dia muncul syayyin, bercak yang buruk di anggota tubuh mihnahnya tersebut. Nanti dicek tentang anggota mihnah, tentang anggota mihnah di aurat bab, aurat kitab kifayat, bukan Mughnil Muhtaj, Imam Asy-Syarbini. Kita cek anggota mihna itu ya, tapi anggota mihnanya benar bahwa ini dari leher sampai kepala. Cuman siapa yang, tadi saya menyebutnya tentang aurat, siapa yang boleh terbuka pada anggota mihna ketika di rumah. Tadi saya nyebutnya kayaknya perempuan terhadap iparnya yang bukan mahram. Saya khawatir itu salah, nanti kita cek lagi ya gitu. Saya khawatir itu salah. Nah, kemudian kondisi yang ketiga adalah kondisi yang kalau dia sakit maka air ya muncul sih perubahan, cuman perubahannya dikit kayak orang cacat, perubahan yang biasa lah. Atau sakit yang sakitnya pas maka air doang, setelah maka air udah nggak ada masalah lagi. Seperti orang yang punya koreng, seperti orang yang punya apa, kedinginan atau kepanasan. Maka yang sepertinya tidak boleh bertayamum. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan esok hari Selasa. Mudah-mudahan dikasih waktu dan juga dikasih kesehatan dan juga kelancaran. Saya beberapa hari ini PC-nya jadi masalah mulu gitu. Kayaknya kita balik lagi nanti pakai HP. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Anak saya udah bangun, jadi harus mengerjakan tugas selanjutnya begitu. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika dirasa ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk, kalau yang nonton itu subscribe semua ya, gitu. Mohon menyebarkan video ini dan juga sekaligus mempromosikan kegiatan kita di setiap pagi jam 5.20 ini. 5.20 ancang-ancang telatnya begitu ya. Kita bisa mulai jam 5.10 atau 5.15 gitu. Bagi teman-teman asatid yang mengikuti kajian ini, teman-teman sarjana muslim, jika menemukan ada kekeliruan, ada kesalahan dalam bacaan, mohon untuk dikoreksi baik melalui kolom komentar atau juga melalui WhatsApp pribadi, jaringan pribadi, sebagaimana teman-teman yang sudah biasa mengoreksi saya melalui kolom melalui WhatsApp pribadi tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat, jadi tambahan ilmu sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mendatangkan banyak keberkahan bagi kita dunia dan akhirat. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.